Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Masih membahas tentang rukhsah-rukhsah yang termasuk ghibah tetapi tidak dihukumi ghibah. Pada waktu yang lalu telah disebutkan dua poin yang dikecualikan dari ghibah, artinya dikecualikan dari hukum ghibah. Yang pertama apa? Ketika seorang dizalimi. Nah, boleh menyebutkan kezaliman orang yang zalim. Yang kedua, yaitu ketika minta pertolongan agar dirubah kemungkaran dan juga dicegah orang yang bermaksiat agar kembali kepada manhaj yang benar. Asalis yang ketiga, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, al-istifta, ketika minta fatwa. Misal ayakulu lil mufti, seperti ia mengatakan kepada mufti ahlul fatwa, dolamani fulan, si fulan telah mendolimi aku. Au akhada haqqi, atau si fulan telah mengambil hakku. Fakaifa tariqi fil khalas, bagaimana caranya aku untuk terbebas? Artinya terbebas dari zaliman yang dilakukan oleh orang sipulan-sipulan. Minta fatwa. Ya, sipulan melakukan ini-ini, bagaimana bimbingan antum untuk menghadapi sipulan. Itu kan mengomongi orang. Itu kan menggibahi orang. Tapi tidak termasuk. Karena apa? Karena ada tujuan. Yaitu iya, dia minta fatwa untuk menghadapi bimbingan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Tidak mengapa. Nah, dan bukan saja perkara yang zalim, ya perkara-perkara yang itu mencakup kehormatan atau ya untuk memenuhi hak, seperti kisah ya di dalam Riyadhus Shalihin, ana lupa hadis siapa, ketika bapaknya naruh sedekah di masjid, kemudian yang mengambil justru anaknya. Maka bapaknya, aku bukan menginginkan kepada kamu memberikan harta sedekah itu. Akhirnya diadukan oleh anaknya kepada Rasulullah. Nah, kalau seperti itu ghibah enggak ke orang tua? Enggak. Ya, boleh. Nah, dalam rangka minta fatwa. Bapakku ngomong seperti ini, bagaimana ya Rasulullah? Nah, bukan ghibah. Fata'yin mubah. Maka kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, maka menyebutkan orang-orangnya itu mubah ketika minta fatwa. Sepulan. Bagaimana menurut antum? Boleh disebutkan. Nah, iya. Nah, wal aula ta'riq, Yang lebih utama adalah dengan cara ta'arid, tidak disebutkan. Ada, kalau bagaimana kalau ada yang melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, hukumnya bagaimana? Kadang orang alim itu tahu yang dimaksud yang melakukan ini itu siapa. Begitu, kadang seperti itu. Nah, tapi lebih aula li ta'arid. Wa huwa an yaqul, seperti dia mengatakan, ma taqul fi rajulun dhalamu abuhu. Ya, tidaklah kamu mengatakan pada seseorang ya, yang mendzalimi dia itu bapaknya. Kan enggak tidak pantas. Au akhuhu atau saudaranya, wa nahwi dzalik dan semisal itu. Kalau disebutkan namanya kan enggak, kurang etis gitu. Walaupun boleh disebutkan ya kepada seorang mufti, ini pahamnya ya, kepada seorang mufti, kepada seorang yang diminta bimbingannya. Datang antum, Ustaz, sipulan begini begini begini, gimana Ustaz? Gak apa-apa, bukan ghibah. Wa dalil ala ibahat ta'yin hadis Hindun bintu Atabah hina qalat inna Aba Sufyan rajulun syahih, dan hadisnya sahih. Dalil bolehnya menyebutkan nama orang person tertentu, yaitu hadis Hindun ya, bintu Atabah, ketika mengatakan sungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang ya sahih ya. Apa sahih? Lawan dari dermawan. Yaitu ketika ada siapa yang akan menikahi, kamu menikah dengan siapa? Disebutkan si Pulan itu suka mukul kalau sedang marah. Sipulan terlalu lemah. Sipulan begini, pelit atau apa. Boleh. Ya, minta keterangan. Boleh. Ya. Nanti kalau enggak salah ada di sini. Boleh, ya, bahkan boleh. Bukan ghibah. Mau nikah enggak tahu, dia enggak tahu, kita tahu keadaannya, didiemin, biar aja nanti kalau udah nikah tahu sendirilah. Biarin aja rasain. Ya jangan. Kasih tahu. Atau dia yang bertanya. Kalau dia bertanya kasih tahu, jangan diem saja. Khair insyaallah khair. Ya jangan, kasih tahu. Misalnya ada ahwat yang cari pulan-pulan, ya mau jadi suaminya, calon bukan jadi suami, calon. Ya, tanya, ya kasih tahu, pulan itu begini. Ya. Kalau antum tahu secara akhlaknya, jangan disembunyikan. Khair insyaallah. Pas senikah nyesel, berantem terus, kan bahaya antum jadinya. Harus dikasih tahu. Demikian pula ada kalau fulana, di mana fulana? Jangan, kalau tahu tentang ya celaknya ya dikasih tahu, si fulana tuh begini, kalau untuk antum gimana? Jangan dibiarkan. Kasihan. Yeah. Iya. Walam yunkir alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya ketika Indun mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan Abu Sufyan. Walam rabi', perkara yang keempat, tahdhirul muslimin, memperingatkan muslimin. Kalau tadi minta ya, sipulan gimana, antum tahu enggak tentang sipulan, itu minta keterangan. Ya kalau antum tahu kasih tahu. Tapi kalau tidak minta ya jangan. Beda nanti pada perkara tahdir. Ya kalau memang dia membahayakan dari sisi akhlaknya, ya dari sisi apa perangainya enggak bagus misalnya, sudah ma'ruf, terkenal. Ya, itu namanya tahdir. Tanpa diminta harus dikasih tahu. Kenapa? Karena dalam rangka tahdir muslimin, memperingatkan kaum muslimin. Misal seperti antara mutafakihan yataraddad ilal mubtadi' au fasik. Kalau kamu melihat ada orang yang dia faqih, artinya orang yang berilmu, tapi bolak-balik pergaulannya kepada ahlul bid'ah dan ahlul fasik, kan mutaham. Mutaham itu tertuduh. Ini kok aneh. Iya, ada da'i misalnya ngakunya ahlu sunnah, tapi kok gaulnya sama ahlu bid'ah? Tapi kok gaulnya sama orang-orang yang fasik? Ya minum khamr lah, inilah, seperti itulah. Gabung di medsos lah, itu kan ngeri. Ya, dengan orang-orang yang seperti itu. Mutaham. Maka kalau seperti ini, watakhaf an yata'adda ilaihi dhalik, falidhalika an takshifa lahul hal. Dan kamu khawatir dia akan berbuat melampaui batas kepada orang lain, maka wajib bagi kamu untuk membongkar keadaan dia. Hati-hati. Hati-hati antum mengambil ilmu darinya, bahaya. Kenapa? Begini, begini, begini. Boleh enggak? Boleh. Tahdir. Boleh. Kalau ada orang-orang yang memang fihi syai, ya, tanda kutip, ada sesuatu, baik penyimpangan masalah akhlak, yang itu nantinya akan merugikan orang lain, atau mendukung perbuatan jeleknya, ditahdir orang lain dari dia. Atau penipu, atau yang lainnya, yang membahayakan kaum muslimin. Ya. Kalau didiamkan, kasihan nanti jadi korban dia. Ana biar aja nanti, biar antum tahu sendiri. Kan bingung. Pas ketika mengadakan muamalah, dia terzalimi. Antum yang tidak memberitahu, sama saja senang saudaranya jatuh kepada iya, kesengsaraan orang lain. Nah, nggak dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Itu menunjukkan tidak kasih sayang kepada saudaranya. Nah, wa kadzalika idza arafta min abdika syaraqah al fisq, fatadkur dhalika lil mushtari. Demikian pula kalau kamu tahu tentang budakmu ini, tentang perkara budak, dia sering mencuri atau fasik, maka kamu sebutkan kepada yang mau beli. Ini budak saya itu suka begini, suka begini, suka begini. Kalau mau beli silakanlah dengan harga sekian. Begitu. Nah, harus kalau seperti itu, kalau budak termasuk cacat. Seperti barang harus disebutkan aibnya. Nah, iya. Ini juga kaitannya nanti dengan orang yang mau menikah. Wa kadzalika mustasyar fi tajwid wal ida'il amanah. Demikian pula orang yang dia suka Nah, menyembunyikan dalam masalah pernikahan. Ya, pokoknya biar sukses aja. Si pulan sama si pulana biarin jadi jodohnya gitu. Padahal ya misalnya si pulan ini begini, begitu yang naudzubillah ada penyimpangan akhlak begini di dalam keadaan dia tahu karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari ya, biar saja dah. Biar jodohnya begitu. Enggak boleh seperti. Justru harus apa? Diperingatkan orang ini, hati-hati sama si fulan. Hati-hati sama si fulana. Nah, yang jelek di dalam masalah pernikahan atau orang-orang yang ibda'il amanah, menyia-nyiakan amanah. Yang sudah ma'ruf, antum tahu? Kasih tahu. Nah, agar jangan saudara kita tertimpa mudaratnya. Lahu an yadhkur ma ya'rifuhu ala qasdi nashh lil mustaysir. Naam. Harus disebutkan apa yang dia ketahui untuk tujuan apa? Menasehati bagi orang yang ingin tadi baru mau melakukan pernikahan. La ala qasdil waqi'ah, bukan dalam rangka na'am menyebut-nyebut aib, ya menuduh-nuduh kejelekan orang lain, tidak, bukan. Ya, na'am. Seperti itu. Hatta dalam pernikahan disebutkan kalau memang dia enggak bagus, sebutkan. Jangan disembunyikan. Nah, oh dia enggak pernah sholat misalnya. Jangan, dia kaya. Kaya, punya harta, punya ini, tapi enggak pernah sholat misalnya. Jangan, ya, terserah kalau mau menikahi, kan orang yang soleha ya dapat orang yang soleh. Begitu dengan kata-kata yang bagus. Atau ada, ya memang dia Masya Allah cantik, kaya raya, tapi tidak bagus terhadap suami misalnya. Harus disebutkan. Kalau antum tahu, kasih tahu. Nah, iya. Allah musta'an. Bukan dalam rangka tujuan apa? Menuduh kejelekan-kejelekan, menuding. Idza 'alima annahu la yanjajar illa bitashrih bi aibihi falahu an yusriha bi. Kalau diketahui bahwasannya ketika dia tidak bisa untuk memperingatkan kecuali dengan cara terang-terangan untuk menyebutkan aibnya, maka bagi dia untuk terang-terangan menyebutkannya. Begitu. Enggak bisa disembunyikan. Nah, ketika banyak orang yang misalnya ada yang dia berbondong-bondong ke sana untuk kerjasama, ya mau enggak mau harus terang-terangan. Hati-hati pulan. Misalnya udah banyak orang yang mau kerjasama dengan dia hampir. Nah, misalnya seluruh ihwa percaya sama dia. Dia yang tahu padahal orang ini berbahaya begini. Dia harus terang-terangan. Hati-hati pula dengan si pulan begini-gini-gini. Nah, iya. Maka wajib bagi dia untuk terang-terangan. Iya. Kalau misalnya hanya diketahui sepihak, ya kasih sepihak. Jangan tahu yang lainnya. Nah, oh dia mau kerjasama, cepat-cepat kasih tahu. Apa, antum, ana dengar mau kerjasama dengan si pulan ya, hati-hati. Gitu. Atau misalnya ketika ada misalnya anak antum mau dinikahin sama si pulan ya, hati-hati sama si pulan. Datang seperti itu, harus dikasih tahu. Ya kasihan. Nah. Ya makanya santri-santri harus punya adab yang baik. Jangan sampai akhlak itu cacat. Ya, nanti antum akan nyesel. Ya, akan nyesel ketika punya akhlak yang jelek. Nah. Al-khamis yang kelima, an yakuna ma'rufan bi laqab. Iya. Aib itu dikenal sebagai laqab, sebagai gelarnya. Dari sisi itu aib, tapi sudah menjadi gelar, sebutan orang dia terkenalnya seperti itu. Seperti contohnya kal-a'raj, a'mas, yang picik, yang buta. Nah, ya memang terkenal seperti itu. Iya. Atau misalnya si pincang, ya kalau di kita misalnya. Yang terkenal seperti itu, ma'ruf, bukan ghibah. Beda, dia bukan terkenalnya itu, kemudian kita sebut-sebut aibnya, enggak boleh. Nah, atau kita panggil dengan panggilan-panggilan yang dia tidak suka dipanggil aib-aibnya sebagai nama. Kalau aibnya sudah ma'ruf, terkenal, maka tidak mengapa. Fala isma ala man yadhkurhu bih. Tidak dosa orang yang menyebutkan aibnya tadi. Wa in wajada an dhalika mu'dilan kana aula. Kalau didapati ya bisa yang lebih adil, artinya ada nama yang lebih bagus. Dia punya nama yang lebih bagus, dia panggil dengan namanya yang lebih bagus. Jangan dipanggil dengan itu walaupun sudah ma'ruf terkenal. Na'am. Tapi dalam ilmu hadis, periwayatan harus. Kenapa? Kadang dia memang dikenal seperti itu. Ketika disebut nama Muhammad. Ini Muhammad siapa? Iya, Muhammad A'mas atau Muhammad siapa? Maka harus di sebutkan beda seperti itu. Kalau dalam pergaulan dia punya nama yang bagus, memang terkenal dengan sebutan aibnya tadi, nama-nama yang itu merupakan misalnya pincang atau yang lainnya. Tapi kalau ada nama yang lebih bagus, panggil dengan nama yang lebih bagus, itu lebih utama. As-sadis yang ke-6, iya. Ya ada kalau di Betawi itu si Pengki. Memang terkenal si Pengki. Padahal namanya siapa? Namanya Ahmad. Kan bagus. Tapi memang dikenal si Pengki. Ngerti ya antum Pengki itu apa? Pengki itu apa ya? Bahasa sini. Yang buat sampah itu ya Pengki. Buat serok sampah itu Pengki. Padahal namanya Ahmad. Tapi ma'ruf memang. Masyarakat manggilnya Pengki. Ada juga namanya apa? Jontor. Ada si Jontor. Nah, memang dia terkenalnya seperti itu. Tapi padahal namanya ada yang lebih bagus. Iya, yeah. Panggil nama yang bagus itu lebih aula. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. As-sadis an yakuna mujahiran fil bil fisq wa musadiratin nas. Wa kana mimman yatadhahhar bihi fala ithm, yaitu orang-orang yang memang terang-terangan melakukan kefasikan. Ya sudah ma'ruf dikenal orang itu terang-terangan melakukan kefasikan dan muncul di tengah-tengah masyarakat dan termasuk orang yang menampakkan dosanya sendiri, aibnya sendiri, maka enggak dosa kita menyebut sipulan. Si pulana itu, si pulana itu begini. Memang udah ma'ruf orang. Bahkan di berita-beritakan di media sekarang, Masya Allah, orang-orang yang fasik terkenal di media-media seperti itu. Bahkan, na'udzubillah min dzalik, perbuatan jeleknya bahkan, ya jadi biasa. Ya, itu sekarang, itu ngerinya. Nah, alhamdulillah antum tidak punya HP, medsos, segala macam kita dengar di luar itu mengerikan. Ya ditampakkan kefasikan-kefasikannya bahkan jadi panutan padahal orang-orang yang fasik dianggap biasa. maksiat-maksiat itu. Na'am, na'udzubillahi min dzalik. Iya. Kalau jelas seperti itu, enggak apa-apa disebutkan aib-aibnya dia. Kenapa? Karena dia memang termasuk orang yang menampakkan maksiatnya sendiri. Nah, adapun dibawakan hadis, tapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Waqila li Hasan, dikatakan kepada Hasan, al-fajil mul'in, mu'lin, bifujuri, dzikri lahu bima fi ghibah, qala la, wala karamah. Ketika dikatakan kepada Al-Hasan, ada orang yang fajir, tapi terang-terangan kefajirannya. Iya, dosa kejelekannya. Bolehkah aku menyebutkan pada tentangnya dengan apa yang ada padanya? Apakah termasuk ghibah? Kata Al-Hasan Al-Basri mungkin di sini, la, tidak. Tidak termasuk ghibah wala karamah. Dan tidak ada kemuliaan. Sebutin saja. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya tinggal sedikit lagi tapi sudah malam. Nah, akan disebutkan tentang bagaimana kifarahnya kalau kita menggibahi saudara kita. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu barakallahu fikum.